Iya, selamat sore Bapak Andi. Sore. Silakan Pak Andi. Iya, begini. Setahu saya sih, kalau Polri itu memang harusnya memang nggak dari korupsi. Karena kita di jalan-jalan aja, kayak kita misalnya bawa barang gitu. Walaupun ada kesalahan, sengaja cari-cari kesalahan gitu. Nah, mereka meminta duit. Itu udah jelas-jelas itu. Sejak kapan Polri ada bebas dari korupsi? Nah, permintaan saya cuman Polri perbaiki nah kinerjanya. Soalnya kinerja Polri itu udah benar-benar buruk. Itu aja. Terima kasih. Oke. Okay. Apa komentar atau pengalaman Anda, Bapak John? Selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan Pak John. Jadi memang kita sangat-sangat memprihatinkan ya. Polisi ini ya sebetulnya adalah aset negara, ya. Tetapi satu sisi polisi bertindak artinya tidak seperti yang diamanatkan dan diharapkan oleh rakyat itu sendiri, sehingga dalam hal ini banyak sekali kepentingan-kepentingan politik. Seharusnya polisi itu atau Polri itu harus di bawah DPR, tidak di bawah pemerintahan, sehingga kontrolnya akan lebih mudah, termasuk BIN yang namanya BIN ya, tapi ini menyimpang. Tapi yang kedua saya katakan bahwa memang polisi pada saat ini jauh dari profesional, sehingga kalau kita melihat ya untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, saat ini seharusnya polisi itu misalkan tidak lagi ngurusin lalu lintas, sehingga pada saat sekarang polisi itu hanya menangani kasus-kasus yang lebih besar lagi, yaitu korupsi, lalu pembalakan liar, lalu pencurian ikan dan penyalahgunaan penambangan dan sebagainya seperti itu, dan untuk menciptakan keamanan dalam negeri yang lebih kondusif. Tetapi kita melihat bahwa masyarakat yang ditunjukkan oleh Kompas selama 70% bahwa tidak puas itu kebanyakan disebabkan oleh masalah pungli dari lalu lintas, begitu. Okay. Ya. Iya, baik. Itu aja. Pak Jan, terima kasih. Ibu Ita. Iya. Silahkan Ibu. Polisi di mana-mana sama. Di daerah, di kota semuanya sama. Tidak ada uang, tidak jalan. Menyapu, istilahnya menyapu, jadi menyapu tapi sapunya kotor. Tidak bersih. Tidak bakal selesai semuanya. Pungut mana-mana. Memang sudah membudaya. Polisi itu narkobanya lari kemana? Ke polisi juga. Minuman, miras kemana? Ke polisi juga. Saya sudah tahu, saya sudah mengalaminya sendiri. Polisi sama saja. Istilahnya menyapu dengan sapu kotor. Ya tidak akan selamanya seumur itu selesai. Oke, okay. Ibu Ita, terima kasih.